Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa la alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة رحمكم الله kita kembali bermajlis di tempat ini, tempat yang mulia di muka bumi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita agar kita dimudahkan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kita kembali membuka pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'wah Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Masih di pasal Al-Ma'asi tuzilun ni'am wa tahilun niqam, bahwa maksiat akan menjadikan sebab hilangnya nikmat dan akan datang hukuman ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzanbin." Tidaklah bala itu turun melainkan karena sebabnya adalah dosa-dosa manusia. Ya. Bencana, malapetaka, musibah tidaklah turun di tempat kita melainkan penyebabnya karena dosa. Dan beliau melanjutkan perkataannya, wala rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah bala tadi diangkat atau dihilangkan melainkan dengan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya, Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Naam, sehingga dengan banyaknya kita bertaubat, banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa sebagai sebab ditundanya untuk diturunkan hukuman dari Allah. Kemudian kita lanjutkan tersisa dari penyair. Wa qad hasanal qail, maka sungguh baik apa yang dikatakan seorang yang mengatakan atau seorang penyair, idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika Anda berada dalam satu kenikmatan, maka jaga pelihara kenikmatan itu. ya, kita mendapatkan nikmat, maka nikmat-nikmat tadi terus kita jaga, terus kita pelihara. Bagaimana caranya? Ya tadi, di samping kita mensyukurinya, juga anggota-anggota jasmani kita, kita lakukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian dengan banyaknya nikmat kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzunuba tuzilun ni'am. Maka sesungguhnya dosa-dosa ini akan menyebabkan hilangnya nikmat. Ya, jadi kalau nikmat tadi bagaimana cara menjaganya? Dengan taat, bertakwa. Ya. Beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka di saat kita melakukan pelanggaran, maka disitulah akan hilangnya nikmat. Wa hutha bi ta'ati rabbil ibad. Pagarilah nikmat tadi dengan mentaati Rabbul Ibad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita untuk menjaga, memelihara, memagari nikmat-nikmat tadi dengan cara taat kepada Rabbul Ibad, Rabbnya hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menjaga nikmat. Naam. Kalau demikian kenyataannya, berarti bukan sesuatu yang sulit untuk kita bisa menjaga kesinambungan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Farabul ibadi sariul nikom. Maka Rabbul Ibad, Rabbnya hamba ini sangat cepat balasan, balasannya, hukumannya. Wa iyyaka wa dzulma mahma istata'ta. Jauhilah olehmu kedzaliman-kedzaliman semampumu. Ya, jangan kita melakukan kedzaliman-kedzaliman. Apakah kedzaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan dan yang lainnya, atau kedzaliman-kedzaliman di antara kita, di antara hamba-hambanya, atau di antara para thalabatul ilm, penuntut-penuntut ilmu. Nah, ini jauhi untuk melakukan kedzaliman-kedzaliman tadi. Fadzulmul ibadi syadidul wakhum. Dan kedzaliman hamba itu sangat menyakitkan. Wasafir biqalbika bainal wara. Dan berjalanlah dengan hatimu di antara manusia. Ya, safarlah dengan hatimu di antara manusia. La tubsira athara man qad dzalam. Niscaya Anda akan melihat, niscaya Anda akan menyaksikan peninggalan-peninggalan, asar-asar, bekas-bekas orang yang melakukan kedzaliman. Fatilka masakinuhum ba'dahum. Maka itulah tempat-tempat mereka sepeninggal mereka. Syuhudun alaihim wala tuttaham. Sebagai saksi atas mereka, dan janganlah Anda menuduh. Wa ma kana syai'un alaihim adar. Dan tidak ada sesuatu yang lebih madarat, yang lebih berbahaya atas mereka. Minadh dhulmi wa huwa alladhi qad qasam. Ketimbang dari perbuatan kedzaliman yang telah membinasakan. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Maka inti dari syair ini, kita untuk menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita bermaksiat, di saat kita melakukan perbuatan fawahish, perbuatan mungkar, maka sesungguhnya sama saja ya, kita menghilangkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, masih ada di baliknya ternyata. Fakam taraku min jinanin wa min, betapa banyak taman yang mereka tinggalkan, kusurin wa ukhra alaihim atom, yaitu berupa istana dan yang lainnya yang ditinggikan atas mereka. Solu bil jahimi wa fatan na'imi, mereka masuk di dalam al-jahim dan hilanglah kenikmatan-kenikmatan tadi. Wa kana alladhina lahum kalhulm kalhulm, apa yang mereka dapati bagaikan mimpi. Naam. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, maka dari itu marilah kita senantiasa berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba dalam mengisi saf-saf terdepan agar kita bisa mendapatkan keutamaan. Naam, yang mana para sahabat mereka saling berlomba untuk bisa memperoleh saf yang pertama, bukan berlomba untuk mendapatkan kipas angin. Ya, di mana situ ada kipas angin maka banyak berkumpul. Tidak demikian, tetapi berlomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Apakah ada kipasnya atau tidak ada kipasnya? Itu yang menjadi keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kipasnya alhamdulillah, tidak ada kipasnya juga di sana sudah ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan alhamdulillah di saat ini kipas angin ternyata merata di sisi masjid seluruhnya, sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian ya berada di belakang-belakang tanpa kita meraih keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pasal yang lain, al-ma'asi min asbabil khauf. Perbuatan maksiat ya, ini akan menjadikan sebab-sebab ketakutan yang ada di dalam hati seseorang. Artinya dia tidak akan merasakan tenteram dalam kehidupannya. Selalu ada was-was yang ada pada dirinya. Ya, takut diketahui manusia. Takut dilaporkan di pihak-pihak yang lain. Nah, ini akibat dari perbuatan maksiat menjadikan dirinya tidak merasa aman. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa min uqubatiha, di antara ukubahnya, akibatnya, ma yulqihu Allah subhanahu minar-ra'b wal khauf fi qalbil 'asi. Di antara penyebab maksiat, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati orang bermaksiat itu rasa khawatir dan rasa takut. Ya. Fala tarahu illa khaifan mar'uban. Sehingga Anda tidak melihatnya melainkan dia selalu khawatir dan takut. Naam, tidak tenteram hidupnya. Apalagi kalau dia bergantung keamanannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa kesyirikan. Ya, dia sudah diperintah oleh jinnya untuk menyembelih seekor ayam. Apakah kemudian ketenteraman itu akan terus ada? Tidak. ya, jin akan datang lagi. Ayo nyembeli yang lain lagi, menyembeli seekor kambing. Nanti lagi menyembeli seekor sapi, kerbau dan seterusnya. Naam, bukannya mereka semakin tenteram, tetapi semakin mereka takut akan diri mereka. Takut segalanya. Apalagi kalau kita mengatakan, "Weh, Anda ini sebentar lagi akan mati." "Eh, jangan bicara-bicara begitu, pemali." Jadi inginnya hidup takut mati. Tetapi kalau orang bertauhid, ya kalau memang Allah sudah mentakdirkan untuk mati, kita mau lari kemana? Ini ya ketakutan yang dimiliki oleh ahlul ma'asi. Naam. Fa inna ta'ata hisnullah al-azam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubatid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini hisnul azam, benteng ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang maha agung. Maka barang siapa yang mereka ada di dalamnya, maka mereka akan menjadi aminin, orang-orang yang aman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Ya, yang mana di akhirat kelak seorang ayah tidak bisa membantu putra-putrinya. Seorang saudara tidak bisa membantu saudara-saudarinya yang lain. Nafsi-nafsi masing-masing akan memikirkan dirinya. Sehingga kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasa aman karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi mereka. Allah Subhanahu wa taala yang akan menaungi mereka akibat dari mereka bersusahpayah menundukkan hawa nafsunya ketika di alam dunia untuk menjalankan, bersabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kharaja anhu ahatat bihi al-makhawifu min kulli janib. Ya, tapi barang siapa yang keluar darinya, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diliputi dari hal-hal yang menakutkan dari segala penjuru. Ya, di dalam hatinya tidak ada keberanian. Dia merasa takut. Naam, orang yang bertauhid dia hanya bisa berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'asi tidak. Dia berani kalau punya jimat. Kalau ada jimatnya paling penakut. Ya, kalau ada jimatnya dia berani menentang semua orang. Tetapi ketika jimatnya tidak ada, maka dia akan menjadi orang yang penakut. Padahal sebenarnya jimat itu bukan menjadi jaminan bagi dia. Betapa banyak orang memakainya juga justru tidak menjaga dirinya. Ya, tetap dia binasa. Itulah kelemahan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjaga mereka dari berbagai hal yang bisa membinasakan. Ya, contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika mereka dikejar-kejar orang-orang musyrikin, maka mereka tinggal atau menginap di Gua Tsur. Ya, kalau saja mereka melongo melihat akan kelihatan. Ya, kaki keduanya. Maka Rasulullah sempat menasihati sahabatnya, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan engkau sedih, Allah bersama kita. pertolongan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya atau pengikutnya di saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memelihara mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penyelamat. Faman ata'a Allah inqalabat al-makhawifu fi haqqi amanan. Maka barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbalik atau berubah dari hal yang ditakuti menjadi amanan, menjadi aman. Ya, sesuatu yang ditakuti, na'am, dia akan merasa aman. Siapa memberi? Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu inqalabat ma'amanahu mahawifu. Tapi barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan berbalik. Ya, akan berubah. Ya, dari hal yang dia aman kepada hal-hal yang ditakuti. Fala tajidul 'asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janaihi janahi at-ta'ir. Janahi ta'ir. Maka tidaklah anda mendapati pelaku maksiat melainkan hatinya seakan-akan di antara dua sayap burung. Ya. In harakatir rihul bab qala ja'at talab. Sampai-sampai jika angin bertiup atau bergerak di pintu, ya, kala dia mengatakan ja'at talab, telah datang orang yang mencariku. Ya, selalu ada was-was pada dirinya. Wa in samia waqa qadima khafa aw yakuna nadhiran bil atabi. Dan jika dia mendengarkan langkah-langkah kaki, maka dia pun merasa takut. Naam, akan mengancam dirinya. Ya, seperti ada orang yang akan mengancam dirinya. Tidak ada rasa ketenangan dalam kehidupannya. Ya sabukulla soihatin alaihi wa kulli makruhin qasidan ilaihi. Dia menyangka bahwa setiap teriakan padanya, setiap teriakan dia anggap itu untuk dirinya. Dan setiap makruh, setiap yang dibencinya atau tidak disukainya, qasidan ilaihi. Ya, merasa tertuju pada dirinya. Ya, selalu keburukan-keburukan itu menuju kepada dirinya. Faman khafa Allah amanahu min kulli syai'. Maka barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia aman dari segala sesuatu. Itu syaratnya, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yakhfa Allah akhafa min kulli syai'. Kebalikannya. Ya, barang siapa yang dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan dirinya dia takut terhadap segala sesuatu. Ini balasannya. Jadi bagi orang yang berakal sehat, maka dia akan memilih yang pertama. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keamanannya dari segala sesuatu. Apalagi kita selalu berzikir pagi, berzikir sore, maka ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keamanan kita. Naam. Terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Bagi mereka yang tidak takut kepada Allah, berarti dia akan melakukan sesuatu dari pelanggaran-pelanggaran. Bermaksiatkah? Melakukan kemungkaran yang lainkah? Naam, akan tetapi menjadikan dia takut dari segala sesuatu. Bidza qadallahu bainan nasi mudkhuliku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara manusia sejak mereka diciptakan, annal makhawifa wal ijrama fi qarnin. Sesungguhnya rasa takut dan kejahatan itu adalah pasangannya. Ya, takut dan kemudian selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka itu adalah pasangannya. Kemudian kita masuk pasal yang baru lagi. Faslun. Al-ma'asi sababul wahsyati fil qalb. Akibat dari perbuatan maksiat ini akan menjadikan sebab keterasingan di dalam hati. Ya, perbuatan maksiat akan menjadikan sebab keterasingan yang ada di dalam hati. Kata beliau, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, wa min uqubatiha anha tuqa'u al-wahsyatul 'azimatu fil qalb. Di antara hukuman atau akibat dari perbuatan maksiat timbulnya rasa keterasingan yang besar di dalam hati. Ya. Tidak ada merasa ketenteraman, tidak ada merasa ketenangan di dalam hati, merasa asing. Naam. Fayajidul mudnib nafsahu mustauhisan. Dan orang yang berdosa dia akan mendapati atau menjumpai dirinya merasa asing. Ya, merasa asing. Qad waqa'at al-wahsyatu bainahu wa baina rabbih. Dan sungguh keterasingan itu terjadi antara dirinya dan antara Rabb-nya. Naam. Tidak seperti orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam kesehariannya dia berzikir. Ketika makan mengucapkan bismillah, maka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selesai makan mengucapkan alhamdulillah. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, ketika tidur ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengingat Allah. Ketika bangun tidur dia berdoa kepada Allah, seluruhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa tenteram dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti pelaku-pelaku maksiat. Wa bainahu wa bainal khalq, bahkan antara dirinya dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa bainahu wa bain nafsihi, bahkan di antara dari perbuatan manusia itu dengan dirinya pula. Wa kullama kathurati dzunubu istadat al-wahsyah. Maka tatkala dosa tadi semakin banyak, semakin menumpuk, maka keterasingan tadi pun semakin meningkat. Ya, banyaknya dosa, banyaknya maksiat, banyaknya pelanggaran-pelanggaran, maka rasa keterasingan tadi semakin meningkat, semakin meninggi. Wa amrul aish atau amrul ish isul mustauhisin. Kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang-orang yang merasa asing atau terasing. Wa atyabul ish isul musta'nisin. Sementara kebalikannya, sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang penuh dengan ketenteraman, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Falau nadharal akilu, wawazinu baina ladzatil ma'siyah wa ma tawaquhu bainal khawfi wal wahshati la'alima su'u halihi wa 'azimi ghabnihi. Kalau saja orang yang berakal itu melihat dan membandingkan antara kelihatan maksiat dan akibat yang ditimbulkan dari rasa ketakutan dan juga keterasingan tadi, niscaya dia akan mengetahui tentang buruknya keadaan dirinya dan besarnya dia dalam hal apa ini tertipu. Ya, dia akan mengetahui betapa buruknya kondisi dia dan betapa tertipunya dia. Idba'a unisat ta'ah wa amnaha wa halawatiha wa halawataha biwahsatil ma'asiyah wa ma tujibuhu minal khawf wa darar adda'ilahu. Naam, ketika dia menjual ketenteraman, ketaatan dan keamanan dan manisnya berupa keterasingan maksiat, dan apa yang menjadikan al-khauf dari rasa ketakutan dan madarat yang ditimbulkan. Naam. Ya, maka orang yang seperti ini, Allahul musta'an, dia tidak bisa memilah mana yang baik untuk dirinya, baik dalam kehidupannya ataupun kehidupan akhiratnya. Dia terus memperturutkan hawa nafsunya yang ternyata tidak menjadikan kenikmatan kepada dirinya. Adapun kalau mendapatkan nikmat, maka nikmat yang sifatnya hanya sementara dan tidak bisa menjadikan tenteram dirinya. Ya. Setelah dia melakukan maksiat, apa kira-kira tenteram? Tidak. Justru semakin tinggi rasa takutnya. Apalagi ketika nanti berhadapan dengan malakul maut, maka benar-benar dia akan ketakutan. Apalagi nanti kalau dia dibangunkan dua malaikat di alam kuburnya. Nah, maka dia betul-betul akan mendapatkan hukuman yang amat-amat berat. Yang kata Nabi SAW menggambarkan, ya, kalau saja manusia diperdengarkan tentang siksaan-siksaan manusia di alam kubur, niscaya mereka akan pingsan. Ya, hewan-hewan mereka bisa mendengarkan orang-orang yang disiksa di alam kuburnya. Mereka akan ketakutan mendengarkan suara jeritan manusia yang disiksa di alam kubur. Naam. Oleh karena itu, ya, kami wasiatkan kepada diri kami terutama dan juga kepada saudara-saudara kami agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berupaya untuk menjalankan kebaikan-kebaikan dan berupaya pula untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi manusia yang bahagia. Ya, manusia yang penuh dengan ketentraman, memperoleh balasan dari si Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dilakukan selama hidupnya di dunia. Dan itulah harapan kita. Ya. Mudah-mudahan amalan-amalan kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita dapat dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qil, sebagaimana dikatakan, fa in kunta qad auha syakka dzunubu fada'ha idza syita wasta'nisi. Jika anda merasa terasa asing karena perbuatan dosa, fada'ah, maka tinggalkan dosa itu jika engkau kehendaki, jika engkau mau. Wasta'nisi, dan raihlah keceriaan, raihlah ketenteraman, kebahagiaan. Naam. Jadi syaratnya sebenarnya sangat gampang, sangat mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia akan meraih kebahagiaan, meraih ketenangan dan yang lainnya. Wasirul masalah yang menjadi permasalahan, anna ta'ata tujibul qurb minar rabbi subhanah, bahwa ketaatan maka mesti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ishtadda al-qurb quwiya al-unus, maka apabila semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketentraman pun semakin kuat dan dia semakin senang, semangat dia untuk menjalankan ibadah, semangat untuk berlomba melakukan ibadah, karena mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'siyatu tujibul bu'd minar rabb, sedangkan maksiat ini akan menyebabkan jauh dari ar-rabb. Ya, ketika kita melakukan pelanggaran, maka untuk kita ibadah itu susah, malas, capek. Apa penyebabnya tadi? Maksiat. Naam. Ya, maksiat. Untuk menambah kebaikan itu seakan-akan susah. Maka kita introspeksi diri, ini mungkin ada pelanggaran yang kita lakukan. Kita kembali banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memperbaiki diri. Enggak usah salahkan yang lain-lain. Mungkin anaknya atau istrinya atau temannya. Ya, introspeksi diri sendiri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama zada al-bu'du qawiyat al-wahsyah, maka tatkala dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala tadi, maka semakin menguat atau meningkat pula rasa keterasingannya. Walihada yajidul abdu wahsyatan bainahu wa baina aduhi lil bu'di alladhi bainahuma. Oleh karena ini seorang hamba akan mendapati keterasingan antara dirinya dan musuhnya. Karena jauhnya ya perasaan di antara keduanya. Ya, antara seseorang dengan temannya atau dengan musuhnya, karena jauhnya perasaan. Ya, perasaan keduanya. Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Sekalipun dia tinggal berdampingan, dekat dengan temannya, tetapi karena perasaannya tadi jauh tidak sama, sehingga walaupun jasadnya dekat tetapi terasa jauh. Wa yajidu unisan qawiyan bainahu wa baina ma yuhibbu wa in kana baidan anhu. Dan dia akan mendapati ketenteraman, kebahagiaan yang kuat ya antara dirinya dengan temannya karena ada rasa cinta tadi. Wa in kana baidan anhu, walaupun jauh tempatnya. Naam, jadi terasa dekat karena di dalamnya ada rasa cinta, ada rasa senang. Beda dengan tadi yang bermusuhan, walaupun dekat tapi rasanya kayak hampa. Walwahsyatu sababu al-hijab, dan munculnya keterasingan tadi penyebabnya karena ada hijab, ada penghalang. Ya, ada penghalang. Wa kullama ghaladha al-hijab zadat al-wahsyah. Maka ketika hijab tadi semakin besar atau semakin tebal, maka rasa keterasingan tadi semakin bertambah pula. Fal ghaflah tujibul wahsyah, maka kelalaianlah yang menyebabkan adanya keterasingan tadi. Wa syadda minha wahsatul ma'siyah, dan yang paling dahsyat atau paling tinggi dari itu adalah keterasingan karena melakukan maksiat. Wa asyadu minha wahsatu syirk wal kufur, dan yang paling tingginya adalah karena keterasingan dalam melakukan kesyirikan dan kekufuran. Ya, kesyirikan, kekufuran, ini yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu ahadan mulabisan syai'an min dzalik illa ya'luh min al-wahshati bihasbi ma labisuhu minhu. Maka anda tidak akan mendapati seseorang yang dia tadi melakukan perbuatan syirik, ya, melainkan akan semakin tinggi dari rasa keterasingan, ya, melakukan kesyirikan, dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun yang melakukan melainkan ya rasa keterasingannya semakin meningkat sesuai dengan kadar kesyirikan yang dilakukannya. Ya, semakin banyak kesyirikan dilakukan, maka semakin meningkat pula keterasingannya. Fata'lu alwasatu wajhihi wa qalbihi, sehingga rasa keterasingan tadi akan meningkat pada wajah dan hatinya. Akan ada pada wajah dan hatinya. Fayastauhishu wa yastauhishu minhu, sehingga dia pun merasa asing dan orang lain pun merasa asing darinya. Naam ikhwati fil azani wa iyyakum. Naam, ini perasaan mereka di alam dunia sudah seperti ini. Bagaimana lagi kalau di akhirat nanti? Kira-kira siapa yang akan membantu dan menolong mereka? Mereka hanya mengatakan, "Ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia agar kami bisa beramal kembali." yang terdapat hanya penyesalan demi penyesalan. Tapi apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka dalam dunia untuk beramal kembali? Kalla, sekali-kali tidak. Penyesalan hanya ada di alam dunia. Pintu taubat hanya terbuka di alam dunia. Adapun setelah itu akan terus mereka akan menjalani fase-fase kehidupan selanjutnya sampai di akhirat kelak. Kemudian mereka, ya, orang-orang yang baik fil jannah, sementara ahlul ma'asi, na'am, pelaku syirikan, pelaku kufuran, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dari hamba yang mampu untuk menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, siksaan di dunia kita masih bisa menghirup udara segar. Ya, masih bisa mendapatkan makanan dan minuman yang segar. Tetapi di akhirat, ya, tidak ada lagi. Kulit-kulit yang telah terbakar hangus, bukannya berakhir siksaan itu, tetapi kulit-kulit tadi diperbaharui kembali, kemudian disiksa lagi. Terus demikian, tidak ada akhirnya. Naam, oleh karena itu kita selalu istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui, dari dosa-dosa yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Kita pun selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jangan menjadi orang yang merasa dirinya tidak melakukan suatu kesalahan. Anggaplah diri kita ini penuh dengan kesalahan sehingga gampang kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami tentang kelemahan kita, kelemahan diri kita. Dan demikianlah Allah menciptakan manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, sehingga tidak pantas, ya, kemudian kita takabur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana iblis, ya, ketika diperintah dia membangkang, ya, bukannya menerima nasihat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mengkias, ana khairu minhu, dia lebih baik dari saya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, Anda menciptakan saya dari api, dia dari tanah. Ini iblis, ya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, bukannya tunduk, tetapi mengkias, membangkang, dan akhirnya pun dia dikeluarkan dari jannah. Naam, dan dia kemudian menjadi musuh manusia yang selalu mengajak manusia kepada jalan-jalan keburukan. Maka kita pun diperintah untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita baca, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.